laksana seribu pagi berseri. Sejak kau datang menibakan hitam kelam hari-hari kelabu di sudut hatiku. Cari jawaban di hatimu, namun selalu berakhir kelabu. Cukupkah segenggam harapan, cukupkah bagiku? Terima kasih.